Mustahabul istitarah ila qadha'il hajah, dianjurkan menutup aurat ketika buang hajat. Itu masuki WC atau yang semisalnya. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam khudzil idawah فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه. Dari Mughirah bin Syu'bah berkata, Nabi SAW pernah bersabda kepadaku, wahai Mughirah, tolong ambilkan air, ya, dengan ember atau dengan kantung air. Fantalaqa, maka Rasulullah SAW pergi buang hajat sampai menjauh dariku. Faqadha hajatahu, dan maka Rasulullah SAW buang hajat. Muttafaqun alaih. Al-hadith dalil ala tawari inda qadha'il hajah wala yajib. Dalil ini, hadis ini menunjukkan anjuran menjauh ketika buang hajat. Ini menjauh ini ketika dulu, ya. Kalau sekarang kan ada WC, masuk WC udah menutup aurat insyaallah. Wala yajib, dan tidak wajib, ya, karena dalilnya adalah fi'il, dan fi'il perbuatan tidak mengharuskan wujub. Akan tapi dalil yang lain, masalah menutup aurat dari pandangan manusia ketika buang hajat. Waqad warad al-amr bil istitar min hadith Abu Hurairah inda Ahmad wa Abi Daud. Telah ada dalil perintah untuk menutup aurat dari hadis Abu Hurairah dari Al-Imam Ahmad, dari Abu Daud, dari Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, man atal ghaid fal yastatir. Barang siapa yang mendatangi WC untuk buang hajat, maka hendaknya dia menutup auratnya. Fa lam yajid illa yajma' katiban min ramlin fal yastadbir. Kalau dia tidak bisa menutup auratnya dengan kain, maka hendaknya dia tutup dengan bebatuan atau dengan yang lainnya dan membelakangi yang lainnya. Karena syaitan yal'ab bimaqa'id bani Adam. Karena syaitan bermain-main dengan duduknya bani Adam. Man fa'ala faqad ahsan wa man la fara haraj. Barang siapa yang telah melakukan ini, maka dia telah berbuat dengan baik. Kalau tidak, maka tidak mengapa. Adalah ala istihbab al-istitar. Hadis yang mulia ini menunjukkan anjuran untuk menutup aurat ketika buang hajat. Kama adalah ala raf'il haraj. Sebagaimana menunjukkan untuk mengangkat sesuatu yang malu atau menghindari. Walakin hadza ghair tawari' 'anil nas. Ini tidak disebutkan menjauh dari manusia. Bal hadza khass bi qarinah. Ini khusus dengan qarinah, fa inna syaitan. Sungguhnya syaitan kana fi fadha laysa fi insan istahibba lahu ay yastatir bi syai' walau bi jam'in katsirin min raml. Walau kana fi fadha, kalaulah seandainya di lapangan terbuka jauh di padang pasir atau di hutan yang enggak ada manusia, ustahibalahu an yastatir bi syai'in walau bi jam'in katsirin min raml, juga tetap dianjurkan menutup badannya atau menutup auratnya, ya, walaupun dengan tanah atau dengan batu atau dengan yang lainnya. Ya, karena masalahnya adalah Nah, menutup aurat ketika buang hajat. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, bolehnya menjadikan orang yang merdeka sebagai pembantu jawaz istiqdamul ihram. Karena Nabi SAW di sini menyuruh Mughirah bin Syu'bah untuk membantu Rasulullah SAW membawakan air. Anna amrul khadim syai la yu'addu su'alan mazmuman, memerintahkan kepada pembantu atau orang yang membantunya ini bukan mencela dia, kata al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Karena Rasulullah SAW di sini khud, wahai Mughirah, ambilkan air, tolong ambilkan air untuk buang hajat. Ini untuk hajat kebutuhan. Apalagi kalau ada tamu, misalnya 5 orang, 10 orang, enggak ada yang bantu kecuali santri, ya bantu. Lebih-lebih kalau tamu kan jelas memuliakan tamu, ya hadisnya jelas. Ini saja Mughirah bin Syu'bah membantu Rasul untuk apa? Untuk buang hajat, mengambilkan air, airnya Rasul SAW. Ini bukan mencela atau merendahkan seorang, bukan. Nah, kemudian keutamaan Mughirah bin Syu'bah membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan keutamaan yang besar. Apalagi membantu Islam dan kaum muslimin di bawahnya. Jawazul iqtisar al-ma fil istinja, bolehnya beristinja dengan air. Ya. Enggak ada batu enggak jadi masalah. Kemudian syiddatul haya Nabi sallallahu alaihi wasallam, haya ma'ruf. Rasa malunya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menjauh dari manusia untuk buang hajat. Ya, intalaq hatta tawara'anni, Rasulullah SAW pergi sampai menjauh dari Mughirah karena ingin buang hajat ketika itu. Ya, mungkin ada WC tapi sedikit. Ya, kalau sekarang ya alhamdulillah WC setiap tempat ada. Nah, bahwasanya Islam terkandung di dalamnya adab yang sempurna, baik itu ketika buang hajat atau yang lainnya, ada adabnya, ada adabnya, ya, adab qadha al-hajah, adab ini, adab itu. Nah, terlebih buang hajat maka harus merasa malu dari pandangan manusia yang lainnya. Alhamdulillah sekarang ya WC di mana-mana sehingga memudahkan. Kalau dulu ya susah, WC mungkin lapangan atau menjauh, harus menjauh dari manusia. Nah, wallahu a'lam bishawab.